A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtala wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidhun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadarin fa'askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin